Gak usah gombal, bilang aku cantik, aku seksi. Dasar kamu buaya, hati seperti serigala, mencoba memangsa asmaraku. Kalau cinta ya satu aja, gak usah lagi kau lirik sana, lirik sini. Dasar kamu buaya, hati seperti serigala, mencoba memangsa asmaraku. Teka-teki cintaku bintang. Gak usah gombal, bilang aku